Mitra Bisnis, Indonesia semakin ketinggalan dalam moda transportasi kereta api. Kita lihat Tiongkok baru saja meresmikan jalur kereta api super cepat terpanjang di dunia, 2.300 km yang menghubungkan ibu kota Beijing di utara ke Guangzhou di selatan. Kereta dengan kecepatan 300 km per jam itu memangkas waktu tempuh hanya menjadi 8 jam dari sebelumnya 22 jam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Organda DKI, Sudirman. Pak Sudirman, apa komentar Anda soal ini? Pertanyaannya bagus. Kenapa di negara lain moda transportasi begitu pesat, di Indonesia tidak bisa? Jadi di sini kita kembali bicara masalah budaya, masalah tradisi, masalah penegakan hukum ya. Jadi ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Orang kita sebetulnya patuh hukum taat asas ya. Cuma orang Indonesia kalau ke Singapura, ke Malaysia, ini patuh-patuh semua loh. Mau antri, merokok tidak sembarangan, buang sampah tidak sembarangan, ya, cara hidup tidak sembarangan kalau di Singapura, di Malaysia. Tapi begitu kembali di Indonesia, tidak tertib. Jadi kembali ke masalah moda transportasi luar negeri yang bisa begitu pesat. Karena ya kembali ke situ. Karena memang masyarakatnya bisa diajak untuk bekerja secara cepat dan modern. Kalau di sini kita tidak bisa, belum bisa. Budaya tradisi di Indonesia masih tetap konvensional ya. Jadi tidak bisa diajak modern. Oh, sebetulnya transportasi itu adalah potret dari satu negara ya. Negara ini terlihat maju, terlihat modern itu dari sisi transportasi secara kasat mata. Kalau transportasinya masih semrawut, itu pertanda bahwa itu potret negara ini belum bisa dianggap maju. Jadi penting sekali pembenahan transportasi di Indonesia supaya ini menjadi satu etalase ya, negara yang memang betul-betul modern dan maju. Lalu menurut pengamatan Bapak, apakah ada awareness dari pemerintah sendiri untuk mengembangkan moda transportasi kereta api? Ini ketertinggalan ya, pembiaran selama berpuluh-puluh tahun. Tidak ada konsentrasi terhadap pembenahan transportasi ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masa bodoh. Ya, mereka berpikir hanya untuk politik saja, berpikir hanya untuk kepentingan semata. Jadi tidak secara umum mementingkan pola transportasi yang baik. Usaha seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan agar pemerintah bisa menjadi lebih fokus terhadap pengembangan moda transportasi massal seperti kereta ini, Pak? Ya harus membentuk satu komunitas, membentuk satu kelompok yang memang ada peduli terhadap kebutuhan transportasi yang baik. Di situ baru bersama-sama dengan pemerintah yang berani, ya pemimpin yang berani untuk melakukan pembenahan dalam moda transportasi ini, baru bisa tercipta. Kalau tidak ada itu, masa bodoh pemerintah, masa butuh warga masyarakatnya tidak terjadi, akan ada pembenahan yang baik. Kalau memang di sini ya dari pemerintah melakukan ketegasan, melakukan keberanian ya, terhadap penegakan hukum dalam hal aturan-aturan transportasi, rasanya maju. Pemerintah tidak tegas. Kita lihat keseharian di jalur busway. Itu ketidaktegasan daripada aparat. Jalur busway bisa dipakai motor, bisa dipakai jualan, bisa dipakai untuk angkutan umum, mobil pribadi. Itu potret ketegasan daripada aparat. Nah, di sini kita harapkan pemerintah tegas. Begitu tegas, rakyat akan patuh. Nah, di situ pasti akan tercipta satu moda transportasi yang baik dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian Ketua Organda DKI, Sudirman. Saya Wendy Lim.